pacarnya atau yang istrinya galak. Aduh. Atau yang suaminya galak, komen di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share juga. Jika kalian ada request seperti biasanya, komen di bawah. Benar banget. Dan jangan lupa juga follow sosmed kita yang lain, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga Bigo, serta subscribe YouTube-nya Avi Kila ya. Semuanya namanya sama, Avi Kila. A V I W K I L A. And thanks for watching, teman-teman.